Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa an wahdaka la syarika lak al mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd, kita adalah orang yang sering menggunakan jalanan, tapi betapa banyak kita melihat kaum muslimin yang tidak mengerti akan adab-adab di jalan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah hadis yang memandu kita bagaimana semestinya adab seorang muslim di jalan. Dalam sabdanya, iyyakum wal julusa ala turuqat, janganlah kalian duduk-duduk di jalan. Faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya. Dia adalah tempat kami duduk-duduk dan kami berbincang-bincang di sana. Qal fa idza abaitum ilal majalisa fa'attu tariqa haqqaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tidak dapat meninggalkannya, berikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqun tariq. Para sahabat bertanya, apakah haknya wahai Rasulullah? Qal addul basari waqaful adza wa raddu salami wa amaru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Rasulullah menjawab, menjaga pandangan, menolak gangguan, menjawab salam, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sini kita memiliki panduan bagaimana semestinya seorang muslim memiliki adab di jalan. Yang pertama, wajib baginya untuk menjaga pandangan mata. Perintah ini tidak dikhususkan bagi laki-laki semata, pun termasuk di dalamnya bagi perempuan. Hakikatnya, awal dari semua perkara dan bencananya ialah mengumbar pandangan mata. Kalau kita tidak menahan pandangan mata kita, maka hati dan jiwa kita akan tersiksa karenanya. Yang kedua, hak jalan dan adab yang mesti dipatuhi seorang muslim ialah menolak gangguan atau tidak menyakiti orang di jalan, baik secara fisik maupun kehormatan mereka, baik dengan tangan, kaki maupun lisan mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang tidak menyakiti orang muslim lainnya, baik dengan lisannya maupun tangannya. Kemudian adab di jalan yang ketiga ialah menjawab salam. Kita melihat, kita sering duduk di jalan, seberapa banyak kita memberikan salam kepada orang yang berlalu, orang yang lewat di hadapan kita, dan seberapa banyak kita menjawab salam orang yang memberikan salam. umumnya kaum muslimin, mereka duduk di jalan-jalan, mereka hanya memberikan salam kepada orang yang mereka kenal. Sementara orang-orang yang tidak mereka kenal, mereka tidak memberikan haknya, yaitu dengan memberikan salam atau menjawab salam mereka. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana hak jalan ini, menjawab salam, dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun tajibu lil muslimi ala akhi raddus salam. Lima hal yang diwajibkan kepada seorang muslim terhadap saudaranya, yaitu di antaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang keempat, hak daripada jalan adalah kewajiban memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sebagaimana yang kita saksikan, jika ada orang yang merokok, dibiarkan saja sedemikian rupa, bahkan di jalan itu orang yang duduk-duduk ikut serta bersama orang yang merokok, mereka saling merokok satu dengan yang lainnya, tidak mencegah kemungkaran, justru berbuat kemungkaran. Kemudian mereka, jika mereka melihat perkara-perkara yang batil, seperti orang yang buang sampah di jalan, mereka tidak mencegahnya. Atau mereka melihat daripada orang-orang yang bukan mahramnya, mereka berpacaran, mereka tahu si fulan anak si anu, si fulana anak si anu, dan keduanya belum terikat dengan akad nikah, mereka tidak mencegahnya, mereka tidak melarangnya, sementara mereka duduk-duduk di jalan. Bahwasanya ini adalah kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar setiap kita bertindak aktif terhadap berbagai bentuk kemungkaran dalam sabda beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, ubahlah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Kemudian yang kelima, hak jalan atau kewajiban seseorang dan adab-adabnya adalah menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang menanyakan alamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadallu at-tariqi shadaqah," dan menunjukkan jalan kepada orang yang menanyakan alamat adalah sedekah. Kita hendaknya menunjukkan jalan, dan ini alhamdulillah banyak di antara kaum muslimin yang mengamalkan ini. Kemudian yang keenam, di antara hak dan adab jalan pada orang-orang yang duduk di jalan ialah menghilangkan gangguan dari jalan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu adha 'anit tariq wal ahya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70 bagian lebih atau 60 bagian lebih. Yang paling utama adalah ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian dari iman. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita melihat contoh di masyarakat. Seorang atau siapapun sengaja menebar paku di jalan, sehingga pengendara baik motor ataupun mobil, sehingga karena aja dia mencari nafkah yang demikian. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di samping itu kita melihat sebagian orang ketika bangkai tikus di rumahnya mati, dia sengaja membuang di jalan. kemudian dilindas oleh kendaraan mobil, oleh motor yang baunya sangat mengganggu banyak orang di jalan. Ini adalah perbuatan tercela, perbuatan yang menyelisihi adab-adab di jalan, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan munkar yang wajib dijauhi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika seorang lelaki berjalan di jalanan, dia menemukan ranting kayu yang berduri di jalanan, kemudian dia ambil dan dibuang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amatahu fa syakara Allahu lahu biha wa adkhalahu al-jannah, maka Allah bersyukur kepada orang itu karena perbuatannya dan dia pun memasukkan orang itu ke dalam syurga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan perbuatan dengan iman yang paling terendah mengganggu, menghilangkan gangguan dari jalan, Allah tabaraka wa ta'ala bersyukur kepada orang tersebut, kemudian memasukkan orang tersebut ke dalam syurganya. Ini hendaknya menjadi contoh bagi kita. Boleh jadi amal kita yang banyak, yang besar, tidak Allah terima. Sementara gangguan yang kita singkirkan dari jalan, ikhlas karena Allah, itu yang Allah terima. Sebagaimana contoh di dalam hadis ini. Kemudian yang ketujuh, di antara adab di jalan ialah diharamkan membuang hajat di jalan atau tempat manusia berteduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Jauhilah dua orang yang dilaknat. Qalu, "Wa ma la'anani ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa dua orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah?" Qal, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim." Rasulullah menjawab, orang yang buang air di jalan yang dilalui orang, dan atau orang yang buang air di tempat berteduhnya mereka. Ini adalah dua orang yang dikisahkan di dalam hadis ini, yang banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita, di mana banyak laki-laki yang tanpa malu-malu membuka pintu mobil mereka, kemudian mereka buang air kecil di sana, atau di sudut-sudut jalan, atau di gang-gang sempit, sehingga bau pesing yang demikian mengganggu banyak orang. Mereka telah menghilangkan makna malu dari, dan malu itu bagian dari iman. Mereka berbuat yang demikian, mereka meranggar hak jalan. Kemudian mereka menghilangkan dari yang demikian tuntunan daripada Rasulullah SAW, membawa kepada keberkahan sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah karena mengganggu, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian yang kedelapan, di antara hak jalan ialah laki-laki lebih berhak berjalan di tengah daripada wanita. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan para jamaah laki-laki dan jamaah wanita, kaum muslimin, sahabat dan sahabiah bercampur baur di tengah jalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahkunna tariqa alaykunna bihafati at-tariq." Menepilah wahai para wanita, karena tengah-tengah jalanan bukanlah untuk kalian, hendaklah kalian berjalan di tepinya. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita muslimah, agar mereka tidak berjalan di tengah, karena tengah jalan adalah hak bagi laki-laki. Hendaklah mereka berjalan di tepi-tepi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini, maka sahabiah, sahabat-sahabat wanita berjalan di tepi-tepi. Kemudian baju mereka dikatakan dalam riwayat seakan-akan tersangkut dengan dinding-dinding Yang demikian mereka lakukan sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata kepada putranya, "Wahai anakku, berjalanlah di belakang singa dan ular hitam, dan janganlah kalian berjalan di belakang wanita." Ini adalah wasiat yang terbaik, karena wanita adalah fitnah pertama Bani Israel. Karena itu hendaknya kaum muslimah berjalan di pinggir-pinggir jalan saja. Kesembilan, di antara adab jalan ialah menolong orang lain untuk menaikkan ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawm yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah." Setiap sendi pada diri manusia memiliki sedekah. Setiap harinya menolong seseorang menaikkan ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kita pun melihat dan menyaksikan betapa banyak orang yang membawa barang yang sangat berat-berat. Orang-orang yang duduk di jalan tidak ambil peduli. Mereka tidak mau mengangkatkan barang dari orang tersebut. Sehingga karenanya kita melihat orang tersebut berjalan dengan kepayahan. Kita pun melihat dan menyaksikan beberapa orang tua yang sulit menyeberangi jalan. Dan sedikit orangnya akan membantunya untuk menyeberangi jalan tersebut. Dengan sembilan ini yang ditunjukkan dengan sunnah Rasulullah tentang adab-adab di jalan, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita memenuhi hak-hak jalan tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.